الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu malam Kamis 12 Jumadats Tsaniyah 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid Alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Mujaddiduddin Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami memohon ampunan darimu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara saudari yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita memulai membaca bab yang baru, bab yang ke-51. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu qawlillahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'i. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, yang artinya hanya milik Allah al asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Asal bab penulis menyebutkan seperti ini, yaitu asal kitab penulis menyebutkan dengan bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kebiasaan penulis di dalam kitab Tauhid. Beliau senantiasa memberi bab, terkadang dan kebanyakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu menunjukkan fikihnya penulis terhadap apa yang beliau tulis. Dan karena kita orang ajam, bukan orang Arab, maka kita memakai buku terjemahan. Dan di dalam buku terjemahan kita, penerjemah berbaik hati kepada kita, memberikan bab sesuai dengan yang penerjemah pahami. Penerjemah mengatakan, bab 51 menetapkan Asma'ul Husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin pelajari bab ini dulu, baru masuk ke dalamnya. Penerjemah mengatakan menetapkan Asma'ul Husna, atau lebih tepatnya adalah Al-Asma'ul Husna, hanya untuk Allah. Ini menunjukkan bahwasanya bab ini membicarakan tentang al-asma'ul husna. Dan bab ini penulis menginginkan dari kita agar setiap muslim hendaknya menetapkan bagi Allah semata al-asma'ul husna dan tidak menyelewengkannya. Tidak menyelewengkannya, nanti kita akan bahas apa maknanya. Bab ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di dalam bab ini ada dua poin yang dituju oleh penulis. Sebenarnya dalam bab ini ada dua poin yang dituju oleh penulis. Poin yang pertama yaitu tentang tauhid al-asma al-husna. Poin yang kedua yaitu tentang termasuk dari perbuatan yang menyimpang dari tauhid adalah bertawassul dengan nama selain afwan, bertawassul dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan. Jadi di dalam bab ini penulis menginginkan sebenarnya dua hal. Yang pertama, tauhid al-asma was-sifat. Yang kedua, yaitu penulis ingin mengingatkan kepada kita termasuk penyimpangan dari tauhid dan penyimpangannya dengan lisan, yaitu bertawassul dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan. Bertawassul dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika kita katakan tadi bahwa bab ini maksudnya adalah penulis ingin memberitahukan kepada kita bahwa termasuk dari jenis tauhid adalah tauhidul asma wassifat. Apa itu tauhidul asma wassifat? Sebelum apa itu tauhidul asma wassifat, saya ingin menegaskan dulu apa yang kita baca dari bab yang disebutkan oleh penerjemah. Penerjemah mengatakan menetapkan al-asma al-husna. Artinya hanya untuk Allah. Maksud dari penerjemah ini adalah bahwa hanya Allah yang memiliki al-asma al-husna. Tiada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Timbul pertanyaan, apa itu Ustaz al-asma al-husna? Al-asma adalah bentuk jamak dari ismun yang artinya nama. Berarti al-asma nama-nama. Al-husna adalah bentuk female atau feminin dari ahsan yang artinya adalah lebih baik, yang artinya adalah lebih baik. Ini arti al-husna, al-balighah fil husni akmaluhu, yang sempurna kebaikannya. Maka berarti al-asma al-husna artinya adalah nama-nama yang sempurna atau sangat sempurna kebaikannya. Yang sangat sempurna kebaikannya. Perhatikan sekarang. Tadi kita katakan al-asma Artinya dalam bahasa Indonesia adalah lebih baik. Ahsan ini asal katanya adalah hasanun. Jadi kalau ada orang bernama Hasan, ya, itu baik. Kalau lebih baik menjadi ahsan. Nah, ahsan bentuk muannasnya, bentuk femininnya adalah husna. Arti husna adalah yang sangat sempurna kebaikannya. Yang sangat sempurna kebaikannya. Berarti al-asma al-husna artinya adalah nama, nama yang sangat sempurna kebaikannya. Nah, ketika kita katakan, penulis penerjemah mengatakan menetapkan al-asma al-husna hanya untuk Allah. Berarti di dalam bab ini penulis menginginkan kepada kita bahwasanya salah satu jenis tauhid adalah tauhid al-asma asma wassifat. Ya. Apa maksud dari tauhid asma wassifat? Yaitu meyakini. Tauhid asma wassifat adalah meyakini. Seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna, yang sangat sempurna kebaikannya, dan sifat-sifat yang maha tinggi sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tanpa boleh melakukan tamtsil, takyif, tahrif, takyif, dan ta'til. Saya ulangi, tauhid asma wa sifat adalah, tauhid asma wa sifat adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang sangat sempurna kebaikannya, dan sifat-sifat yang ulia, sifat-sifat yang maha tinggi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tidak melakukan tamtsil, tahrif, takyif, dan ta'til. Catat baik-baik, tamtsil dengan tidak melakukan permisalan, tahrif dengan tidak melakukan perubahan, takyif dengan tidak melakukan pertanyaan bagaimana, ta'til dengan tidak melakukan peniadaan terhadap nama dan sifat tersebut. Itulah yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Saya ulangi ya. Tauhid artinya menjadikan satu. Maksudnya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah, hanya Allah satu-satunya yang memiliki al-asma al-husna, yaitu nama-nama al-husna yang sangat sempurna kebaikannya, dan sifat-sifat al-ulia, itu sifat-sifat yang maha tinggi yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. dengan tidak boleh melakukan tamsil, tahrif, takyif dan ta'til. Tamsil, tahrif, takyif dan ta'til. Tamsil tadi tidak melakukan permisalan. Maksudnya tidak memisalkan nama Allah dengan nama makhluk. Tidak memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah dan manusia memiliki wajah, tapi antara wajah Allah dengan wajah makhluk tidak bisa dimisalkan. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Meskipun Allah maha mendengar dan manusia mendengar, tetapi tidak bisa disamakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia atau makhluk. Ya, ini tidak boleh memisalkan. Yang kedua, tidak boleh melakukan perubahan, merubah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah beristiwa. Istiwa maknanya kita pahami, yaitu meninggi dan berada di tinggi, di tempat yang tinggi. Maka tidak boleh istawa dirubah. Tidak boleh dirubah dengan istaula, menguasai. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini pada ikhwan. Dan biasanya ta'til ini, peniadaan ini gara-gara memisalkan. Masa Allah maha mendengar? Berarti kalau Allah mendengar, berarti sama dengan mendengarnya makhluk. Maka ini mustahil bagi Allah. Akhirnya dia tiadakan. Biasanya sikap ta'til diawali dengan tamthil, memisalkan Allah dengan makhluknya. Makanya para ulama mengatakan, kullu mu'attilin mumatsilin. Setiap yang meniadakan sifat, maka berarti dia memisalkan sifat Allah. Karena asal muasalnya dia memisalkan sifat Allah. Baru ketika mana mungkin Allah sama sifatnya dengan sifat makhluk. Allah turun ke langit dunia, mana mungkin Allah turun. Itu berarti sama dengan turunnya makhluk. Maka mustahil Allah turun. Dia tolak hadis turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Akibat dia melakukan ta'til, akibat dia melakukan tamtsil. Itu kaidah. Kullu mu'attilin mumatsilin. Setiap yang meniadakan sifat, pasti dia memisalkan sifat tersebut. Nah, bisa dipahami ini? Ya, ini yang diinginkan oleh penulis. Yang pertama di dalam bab ini, yaitu menetapkan bagi Allah tauhid asma was sifat. Tauhidul asma was sifat. Ya. Baik. Hal yang kedua di dalam bab ini, penulis ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa termasuk daripada penyimpangan tauhid, penyimpangan tauhid adalah bertawassul dengan tawassul yang tidak disyariatkan. Ya, di antaranya bertawassul yang disyariatkan adalah dengan tawassul menggunakan al-asma al-husna. Tawassul yang disyariatkan adalah dengan menggunakan al-asma al-husna. Seperti misalkan orang berdoa ingin dapat ampunan, maka dia memanggil Allah dengan Maha Pengampun. Ya Ghafur, ighfirli. Wahai yang Maha Pengampun, ampuni aku. Ini namanya bertawassul dengan apa? Al-asma al-husna. Ah, ini tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan yaitu bertawassul dengan al-asma al-husna. Nah, penulis ingin dengan bab ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di sana ada orang-orang yang bertawassul dengan tawassul yang tidak disyariatkan, diharamkan, dan itu termasuk dari penyimpangan tauhid. Seperti bertawassul dengan orang yang sudah mati, yang dikubur, yang sudah mati, dengan cara dia menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Perantaranya inilah orang yang sudah mati. Baik itu orang-orang saleh ataupun wali-wali Allah ataupun orang-orang yang dianggap saleh dan dianggap wali, wali kelas. Ya, dianggap wali. Nah, ini termasuk penyimpangan di dalam tawassul. Karena makna tawassul bukan menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Ini tidak perlu. Tetapi makna tawassul adalah melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar dekat dengan Allah. Seperti kita menyebut di dalam doa kita agar cepat dikabulkan, menyebutkan al-asma al-husna. Ya. Adapun bertawassul dengan menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami enggak menyembah berhala itu, tapi kami hanya ingin berhala tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, ini persis seperti orang-orang yang kadang-kadang mengatakan, "Ustaz, saya ini banyak dosa. Setiap hari melakukan dosa. Tidak pantas rasanya saya ngangkat tangan langsung sama Allah. Maka saya harus nyari orang yang dekat kedudukannya dengan Allah sehingga bisa menyampaikan hajat saya kepada Allah." Ya. Nah, inilah orang-orang saleh yang sudah meninggal ini kan dekat kedudukannya dengan Allah. Para wali-wali Allah ini dekat kedudukannya dengan Allah, maka saya sampaikan hajat saya kepada mereka, mereka nanti mendekatkannya kepada Allah. Ini persis kelakuannya orang-orang musyrik kafir Quraisy dahulu. Mereka datang kepada Hubal, Lata, Uzza, Manat. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah ini, tapi kami hanya ingin agar mereka ini menyampaikan hajat kami ilallahi zulfa, sedekat-dekatnya kepada Allah. Nah, untuk itulah penulis menulis bab ini. Karena tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul dengan mengerjakan hal yang diridhai oleh Allah. Termasuk di dalamnya berdoa. Bertawassul di dalam berdoa. Caranya berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang husna. Ketika seorang ingin mendapatkan minta rizki sama Allah, maka berarti dia menyebut nama Allah yang berkaitan dengan rizki. Ya Razzaq urzuqli. Wahai zat yang rezekinya tanpa batas, berikanlah aku rezeki. Ini namanya tawassul yang disyariatkan. Untuk itulah penulis menulis bab ini. karena berkaitan dengan penyimpangan tauhid, yaitu tawassul yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dipahami ya? Menetapkan Asmaul Husna hanya untuk Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang tauhid Asmaul Husna, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah tekankan beberapa kaidah. Beberapa kaidah dalam perkara tauhid asma al-husna. Tidak mengapa kita ulangi. Kaidah yang pertama yaitu nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Nama-nama Allah tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Tauqifiyah artinya adalah la majala lirra'i fiha. Tidak ada lahan, tidak ada tempat untuk akal masuk di dalamnya. Murni nama-nama Allah itu kita tahu dari kabar dari Allah. Itu namanya tauqifiyah. Ini kaidah pertama di dalam tauhid asma wa sifat. Bahwa nama-nama Allah kita tahunya dari kabar dari Allah. Tidak ada masuk akal di dalamnya. Enggak boleh masuk akal dalam. Enggak boleh orang ngasih nama Allah dari pemikirannya, dari pendapatnya, dari kantongnya sendiri, dari akalnya, dari perasaannya. Enggak bisa. Ya, tidak bisa. Ini kaidah yang pertama. Kita tahu nama Allah berasal dari kabar dari Allah di dalam Al-Quran ataupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nama-nama Allah tidak ada batasannya. Al-asma al-husna ghairu munhasirah. Nama-nama Allah tidak ada batasannya. Ustaz, yang kita kenal selama ini nama Allah berapa? 99. Memang ada hadisnya. Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengihsa'nya, niscaya masuk surga. Bukankah di dalam hadis ini ada 99 nama, Ustaz? Kenapa kemudian tidak kita katakan kaidah yang kedua adalah bahwa nama-nama Allah tidak bisa dibatasi? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah ketika Rasulullah SAW tadi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Apakah di situ pembatasan? Apakah Allah mengatakan sesungguhnya, apakah Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah hanya memiliki 99 nama? Kan tidak. Rasulullah SAW mengabarkan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dari 99 nama tersebut, jika kalian mengihsa, menghafalnya, kemudian mengetahui makna dan konsekuensinya, kemudian mengamalkannya sesuai dengan konsekuensinya, maka niscaya masuk surga. Ini hadis tidak menunjukkan bahwa Allah hanya memiliki 99 nama. Dan itu ada dalilnya, disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang lain bahwa Allah nama-namanya tidak terbatas. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwa Rasul dari riwayat Imam Ahmad maksud saya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun." Faqal, "Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu 'amatik, nasiyati bi yadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Tidaklah seorang tertimpa resah, gelisah, galau, sedih, kemudian dia mengucapkan Allahumma inni abduk wa ibnu abdik, ya Allah, aku adalah budakmu dan anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki dan anak dari budakmu yang perempuan. Nasiyati biyadik, nasibku di tanganmu. Madin fiya hukmu, keputusanmu telah berlaku padaku. Adlun fiya qadau, takdirmu adil untukku. Kemudian baru setelah memuji Allah Subhanahu wa taala baru minta, as'aluka, aku memohon kepada engkau dengan setiap nama yang engkau miliki, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau ajarkan kepada seorang pun dari makhlukmu, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau simpan di dalam ilmu gaibmu. Nah, ini menunjukkan nama Allah tidak terbatas. Karena nama-nama Allah yang kita ketahui ada 99. Bahkan disebutkan dalam oleh para ulama 99. Tetapi itu yang kita ketahui. Adapun yang tidak kita ketahui tidak terbatas. Karena di dalam ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahuinya. Nah, berarti yang kedua adalah bahwa nama-nama Allah tidak terbatas. Itu kaidah yang kedua di dalam tauhid asma was sifat. Silakan adzan. Kaidah yang pertama tadi apa? Nama-nama Allah tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Tidak ada lahan untuk akal di dalamnya. Nama-nama Allah ditetapkan dengan melalui dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa? Nama-nama Allah tidak terbatas, ghairu munhasirah. Nama-nama Allah tidak terbatas. Ya. Karena yang kita ketahui itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul. Adapun yang tersimpan di dalam ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala, maka Allah saja yang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini penting, yaitu setiap nama Allah adalah husna. Apa tadi arti husna? Yang sangat sempurna kebaikannya. Setiap nama Allah husna. Ya. Husna adalah muannas dari ahsan. Ahsan adalah ismut tafdhil dari hasan. Hasan artinya baik. Ismut tafdhilnya, kata komparasinya, ahsan yang artinya lebih baik. Lebih baik di dalam bentuk jamak muannasnya menjadi husna, yaitu yang sempurna kebaikannya. Nah, begitu. Nah, maka nama-nama Allah adalah seluruhnya al-husna. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang menunjukkan kepada kekurangan. Ini kaidah yang ketiga. Dan kaidah tersebut sebagaimana yang kita baca di dalam surat Al-A'raf ini, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Kemudian kaidah yang keempat di dalam hal yang berkaitan dengan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang keempat yaitu ini penting. Setiap nama menunjukkan kepada zat dan kepada sifat. Setiap nama menunjukkan kepada zat dan kepada sifat. Saya beri contoh. Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Berarti nama Allah Ar-Rahman ini menunjukkan kepada zatnya Allah. Ya, Allah mempunyai nama Ar-Rahman, zatnya Allah. Paham ini? Dan menunjukkan kepada sifat. Maksudnya adalah bahwa Ar-Rahman nama Allah, dari sifat Ar-Rahman ini diambil bahwa Allah memiliki sifat rahmat, kasih sayang terhadap makhluk-makhluknya. Paham ini? Setiap nama menunjukkan kepada zat dan kepada sifat. Contoh, Allah mempunyai nama As-Sami', Maha Mendengar. Berarti itu namanya Allah. Namanya Allah ini menunjukkan kepada zat Allah. Kepada zat Allah. As-Sami' berarti itu Allah. Dan dari kata As-Sami', dari nama As-Sami' ini menunjukkan kepada sifat. Berarti Allah mempunyai pendengaran. Mempunyai sama', mempunyai pendengaran. Begitu seterusnya. Ini kaidah yang keberapa? Keempat. Bahwa setiap nama Allah menunjukkan kepada apa? Zat dan sifat. Ya. Makanya para ulama mengatakan asma'ullahi a'lamun wa awsaf. Asma, nama-nama Allah itu adalah a'lam. Dia nama-nama, tapi menunjukkan kepada satu zat. Bukan berzat-zat, bukan. Bukan berarti ada zat yang bernama Ar-Rahman. Ada lagi yang bernama As-Sami. Zatnya beda-beda? Enggak. Namanya banyak, tapi zatnya cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dari nama-nama ini diambil sifat-sifat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Toyib. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang kaedah selanjutnya, yang keberapa? Yang ke-5. Yaitu kaidah selanjutnya adalah ini berkaitan dengan sifat. Kalau tadi semuanya nama-nama. Sifat Allah seluruhnya adalah ulia. Ulia artinya maha tinggi, maha sempurna. Sifat Allah seluruhnya adalah ulia. Walillahil mathalul a'la. Dalam surah An-Nahl ayat 60. Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi, tidak ada cacat. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib, ya, tidak ada. Seperti misalkan, Allah mempunyai sifat mendengar, ya kan? Allah mempunyai sifat mendengar. Namanya tadi apa? As-Sami, itu namanya. Sifatnya apa? Mendengar. Ya, bedakan antara nama dengan sifat. Allah mempunyai nama, namanya As-Sami. Dari kata As-Sami, dari nama As-Sami, berarti Allah mempunyai pendengaran. Ya, pendengaran Allah ulia, sempurna, maha tinggi, tidak ada kekurangan, pendengarannya tanpa batas, apa saja bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja bisa dengar. Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang ucapan yang terucap kecuali ada malaikat yang menjaganya. Ya, yang menjaga dan mengawasi. Raqib atid. Dan ini sifat, bukan nama. Bukan si raqib, bukan si atid. Tetapi ini adalah sifat dari malaikat tersebut. Taib. Kemudian yang ke-6 dari perkara sifat adalah, perhatikan baik-baik, yang ke-6 sifat Allah terbagi menjadi dua. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang disebut, yang pertama, sifat penetapan. Atau yang disebut dengan thubutiyah. Dalam bahasa Arabnya, thubutiyah, penetapan. Yang kedua, salbiyah, peniadaan. sifat Allah terbagi menjadi dua. Sifat penetapan dan sifat peniadaan. Apa maksudnya sifat penetapan? Yaitu semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Seperti Allah Maha Hidup. Allah Maha Mengetahui. Mempunyai ilmu pengetahuan. Allah Maha Kuasa. Berarti Allah mempunyai kehidupan. Allah mempunyai pengetahuan. Allah mempunyai kekuasaan. Ini namanya sifat thubutiyah. Thubutiyah, penetapan. Yaitu sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ini namanya sifat thubutiyah. Ada sifat yang kedua yaitu sifat salbiyah. Yang artinya sifat yang Allah tiadakan untuk dirinya. Allah tiadakan untuk dirinya. Seperti misalkan sifat zalim. Allah tiadakan kezaliman untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Fala tadzalam." Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Ini sifat bahwa Allah meniadakan sifat kezaliman di dalam dirinya. Nah, ini kaidah yang keenam. Sifat Allah itu dibagi menjadi dua. Ada sifat thubutiyah yang artinya apa? Penetapan. Allah menetapkan untuk dirinya sendiri sifat-sifat. Seperti Allah hidup, Allah berilmu, Allah berkuasa. Ini Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, sifat salbiyah. Artinya apa? Peniadaan. Meniadakan sifat-sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kaidah yang ketujuh, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sifat thubutiyah dibagi menjadi dua. Sifat penetapan yang dimiliki oleh Allah dibagi menjadi dua. Ada sifat yang berkaitan dengan zat dan ada sifat yang berkaitan dengan perbuatan. Ada sifat yang berkaitan dengan zat, ada sifat yang berkaitan dengan perbuatan. Seperti sifat Allah mempunyai pendengaran. Ini berkaitan dengan zat atau perbuatan? Pendengaran. Hah? Zat. Ada pada zat Allah yang senantiasa tetap pada Allah, tidak terlepas darinya pendengaran. Ini namanya sifat dzatiyah. Ya. Seperti misalkan penglihatan. Nama Allah Al-Basir itu nama. Dari nama ini menunjukkan kepada apa tadi? Kepada zat dan menunjukkan kepada sifat. Allah namanya Al-Basir. Berarti dari sifat, dari nama Al-Basir Allah memiliki sifat yaitu melihat. Berarti Allah mempunyai penglihatan. Nah, penglihatan ini adalah sifat, namanya sifat dzatiyah. Sifat yang menetap pada Allah. Zat. Sifat yang menetap pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah melihat dan selalu melihat sesuai dengan kehendaknya. Ya, kapan Allah melihat? Sesuai dengan kehendaknya. Zat yang selalu menetap pada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang kedua dari sifat tersebut adalah sifat fi'liyah, sifat yang berupa perbuatan. Seperti Allah turun dari langit dunia dari langit ke langit dunia. Allah beristiwa, Allah tertawa, Allah takjub, Allah senang, dan semisalnya. Ini namanya sifat apa? Sifat fi'liyah, sifat yang berupa perbuatan Allah. Dan sifat yang berupa perbuatan Allah ini sekehendak Allah. Kapan Allah turun, Allah turun. Kapan Allah berbicara, Allah berbicara. Sifat perbuatan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu kaedah-kaedah yang semestinya seorang muslim dalam tauhid asma wa sifat selalu memahaminya. Taib. Sekarang para ikhwah, di sini disebutkan dan tidak menyelewengkannya. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penyelewengan terhadap nama Allah ada berbagai macam. Yang pertama, mengingkari nama-nama Allah. Mengingkari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk daripada penyelewengan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah seperti kaum Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya sifat. Allah enggak punya sifat. Berarti sama saja mereka mengatakan Allah enggak punya nama. Mereka mengatakan Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti Allah tidak ada. Maka sebenarnya kaum Jahmiyah yang dipelopori oleh Jahm ibn Safwan yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil syar'i, yang dia memisalkan Allah dulu dengan makhluk karena mereka mengatakan mana mungkin Allah sama dengan makhluknya. Maka mustahil Allah memiliki nama dan sifat. Makanya mereka disebut dengan kaum Jahmiyah atau kaum Mu'attilah, yang meniadakan nama dan sifat Allah. Ini namanya pengingkar. Ini namanya adalah penyelewengan jenis pertama. Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu Ustaz, ayat-ayat dalam Al-Quran begitu banyak. Mereka apakan? Mereka serahkan sama Allah. Ketika Allah berfirman, Inna Allah sami'un basir, Allah maha mendengar, maha melihat. Kata orang Jahmiyah, sudah serahkan sama Allah. Urusannya sama Allah. Kita gak tahu. Yang penting Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya penglihatan. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Karena Allah lebih kuasa daripada itu semua, kata mereka. Tujuannya bagus enggak? Bagus, tetapi tidak sesuai dengan dalil syar'i. Ya, ini penyelewengan jenis pertama. Penyelewengan jenis kedua adalah memberi nama kepada Allah dengan nama yang belum Allah namai dirinya dengannya. Nah, ini kelakuan seperti kaum siapa? Kaum ahli filsafat. Kaum ahli filsafat. Mereka mengatakan Allah itu punya nama. Namanya adalah illatun fa'ilah. Artinya sebab yang menumbuhkan. Itu salah satu nama Allah. Illatun fa'ilah. Memberi nama kepada Allah dengan nama yang Allah belum bernama dengan itu. Ini termasuk penyelewengan. Dan itu juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menamai Allah dengan Al-Uzza. Padahal nama Allah apa? Al-Aziz. Mereka menamai Allah dengan Manat. Padahal nama Allah apa? Al-Mannan. Mereka menamai Allah dengan Al-Lata. Padahal nama Allah adalah Al-Ilah. Nah, ini namanya menamai Allah dengan nama-nama yang Allah belum bernama dengannya. Inilah jenis penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang ahli filsafat dan juga orang-orang siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Ya. Taib. Yang ketiga, penyelewengan jenis ketiga, yaitu melakukan takwil di dalam nama-nama Allah dengan takwil yang tidak sesuai. Melakukan takwil dengan di dalam nama-nama Allah dengan takwil yang tidak sesuai. Seperti misalkan ahli kalam. Ahli kalam. Ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam adalah ilmu teologi yang tentang Allah, yang mendahulukan akal dibandingkan dalil syar'i. Kenapa disebut kalam? Karena biasanya mereka keliru di dalam masalah Al-Quran kalamullah. Makanya disebut dengan ahli kalam. Ya. Ilmu kalam adalah ilmu teologi yang membicarakan tentang Allah dan mendahulukan akal dibandingkan dalil syar'i. Apa saja yang sesuai dengan akalnya diterima, yang tidak sesuai ditolak. Kenapa disebut kalam? Karena mereka biasanya keliru, menyimpang di dalam perkara kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan, orang-orang ahli kalam keliru dalam sifat istiwa. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Mereka mengatakan, mereka takwil. Istiwa di sini bukan istiwa. Yang artinya adalah ala meninggi, wartafa'a di tempat yang tinggi. Ya. Tetapi istiwa di sini artinya adalah menguasai, kata mereka. Bahkan sebagian orang mengatakan apabila meyakini Allah beristiwa di atas seperti lampu, maka dia kafir. Ini akidah jenis apa ini? Ya, ini akidah jenis ahli kalam yang lebih mendahulukan akal dibandingkan. Lihat, dia mulai memisalkan. Ketika Allah beristiwa, kata mereka, seperti istiwanya lampu ini di atas, ini kan memisalkan. Memisalkan. Makanya kesalahan paling banyak sebagian ahli kalam adalah memisalkan nama Allah dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk. Nah, ini penyelewengan jenis keberapa? Jenis ketiga, yaitu melakukan takwil. Menafsirkan dengan tafsiran yang keliru. Ya, dengan tafsiran yang keliru. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada ayat yang dibawakan oleh penulis di sini. Jadi semuanya tadi adalah muqaddimah. Satu jam muqaddimah ya. Enggak apa-apa. Antum sudah biasa saya muqaddimah lama. Baik, sekarang kita lihat walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Lihat di sini, ini perkara menarik. Walillahil asmaul husna. Terjemahannya bagaimana? Hanya milik Allah al asmaul husna. Kenapa diterjemahkan pakai hanya? Ya, kenapa ada terjemahnya pakai hanya? Lihat ayatnya bagaimana? Walillahi al-asma al-husna. Ini lillah sebenarnya dia adalah kabar. Kabar. Dalam bahasa Nahu, itu ada namanya mubtada dan ada namanya khabar. Mubtada artinya dalam bahasa Indonesia awalan. Khabar artinya kabar dari awalan tadi. Kabar dari awalan tadi. Ini sebenarnya di dalam redaksi perkataan ini adalah khabar. Kabar. Dari ini awalannya. Ini awalannya. Ini mubtada'nya. Ya. Al-asma al-husna lillah sebenarnya. Nama-nama yang husna adalah milik Allah. Sebenarnya begini. Nama-nama yang husna adalah milik Allah. Tetapi kenapa khabarnya didahulukan? Menunjukkan kepada, ya, menunjukkan kepada pembatasan. Makanya para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan taqdimul khabar atau taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr. Artinya mengedepankan sesuatu yang semestinya di belakang menunjukkan kepada pembatasan. Mengedepankan sesuatu yang semestinya di belakang, dia menunjukkan kepada pembatasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita membatasi nama-nama yang husna hanya milik Allah. Tidak ada yang bernama yang husna kecuali apa? Kecuali Allah. Nah, itu dia. Dan ini disebut dengan tauhid. Sama seperti kita mengucapkan ayat yang minimal 17 kali sehari kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lihat. Ini asalnya iyyaka na'budu. Kalau kita terjemahkan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Sebenarnya ini bisa dibalik. Ya. Na'budu ka. Kami menyembah kepadamu. Mana yang lebih menunjukkan kepada tauhid? Saya bahasa Indonesia saja. Mana yang menunjukkan kepada tauhid, yang menunjukkan kepada pembatasan? Kami menyembah kepadamu, ya Allah. Itu satu. Yang kedua, hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembah. Yang nomor dua atau nomor satu? Nomor dua. Kenapa? Ada hanya. Itulah fungsi. Hanya itu didapat dari mana? Karena aturan ini di belakang, kemudian diawalkan. Makanya tadi kaedahnya mengatakan mengedepankan yang semestinya di belakang menunjukkan kepada pembatasan. Nah, itu dia. Di situ tauhid. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari semestinya seperti itu. Kalau ada hayya 'alas shalah, ada gawian, enggak. Saya orang bertauhid. Saya lebih mendahulukan Allah. Hanya Allah yang saya harus dahulukan. Kalau ada hawa nafsu, tetapi di sini ada larangan Allah, oh tidak, saya orang bertauhid. Saya harus mendahulukan larangan Allah, menjauhi larangan Allah dibandingkan mengikuti hawa nafsu. Itu faedahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tauhid itu bukan hanya sekedar ilmu, seperti ini ilmu yang kasar, tidak masuk ke dalam hati, enggak. Ilmu tauhid itu karena dia adalah menunjukkan kepada pembatasan, hanya Allah yang didahulukan, maka dalam kehidupan kita sehari-hari pun seperti itu. Dalam kehidupan akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, tingkah laku kita, maka karena kita bertauhid, yang kita dahulukan adalah hak Allah dibandingkan hak kita. Hak Allah dibandingkan hak kita. Contoh dalam perkara muamalah dengan istri, dengan anak-anak. Karena kita orang bertauhid, kita tahu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah tentang hak istri, tentang hak anak. Maka kita harus sebagai suami, harus mencari nafkah, harus mengajari adab, ilmu kepada anak dan istri kita. Dibandingkan kita mencari kesenangan pribadi. Contoh misalkan, suami sukanya keluar rumah, kelayapan, nongkrong dengan kawan-kawannya, makan siang, makan pagi, makan malam lawan kawannya. Istrinya di rumah. Baunya aja dibawa. Nah, ini tidak bertauhid. Dalam artian kurang menerapkan tauhid di dalam kehidupannya sehari-hari. Kenapa? Karena orang yang bertauhid selalu mendahulukan syariat Allah dibandingkan hawa nafsunya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama. Ketika ini kan asalnya begini, al asma al husna lillah. Nama-nama Allah yang husna adalah milik Allah. Tapi milik Allahnya didahulukan, menunjukkan kepada apa tadi? Pembatasan. Hanya milik Allah al asma al husna. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Sama ini, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tidak kepada selain Allah. Itulah tauhid. Dan itu indahnya tauhid para ikhwan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus masukkan perkara tauhid itu dalam kehidupan kita. Dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Ya, harus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang didahulukan adalah syariat Allah dibandingkan hawa nafsu kita. Contoh misalkan, seorang masih mengais harta dengan cara yang haram. Oh tidak, saya bertauhid. Kenapa? Karena saya lebih mendahulukan syariat Allah dibandingkan hawa nafsu saya. Ya, seperti itu. Terus seperti itu. Itulah orang yang bertauhid. Senantiasa Allahnya yang didahulukan dibandingkan hawa nafsunya. Dibandingkan syahwatnya. Dibandingkan akalnya, logikanya, syariatnya. Dibandingkan perasaannya. Ya, demikian. Hanya milik Allah al-asma al-husna. Al-asma al-husna sudah saya jelaskan. Siapa yang bisa mengulang? Apa nama, apa maksud al-asma al-husna? Nah, saya bertanya biar bisa saya minum. Diterangkan dari pertama, al-asma adalah begini, al-husna adalah begini. Al-asma jamak dari apa? Ismun, yang artinya apa? Nama. Al-husna apa? Siapa yang bisa ngulang? Yang lengkap seperti yang saya jelaskan. Al-husna adalah bentuk apa? Angkat tangan. Nah, adabnya angkat tangan. Belakangnya dia ingin nambahkan al-husna. Ada yang lebih rapi. Nah, al-husna adalah ya. Al-husna adalah muannats dari ahsan. Ahsan adalah ismu tafdhil dari hasan yang artinya baik. Baik ismu tafdilnya, kata komparasinya adalah ahsan, lebih baik. Ahsan, bentuk mu'annasnya adalah husna, begitu. Yang artinya, yang sempurna, yang sangat sempurna, kebaikannya. Nah, itu dia, ya. Taib, nah di sini. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama, menyebut al-asma al-husna itu. Nah, inilah yang disebut dengan tawassul. Bermohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah al-husna. Jadi orang kalau seandainya bisa, ingin misalkan, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia sebenarnya sedang berdoa. Dia berdoa dengan menyebut nama Allah al-husna. Dia sebenarnya sedang berdoa. Ya, ini yang dimaksud dengan bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma al-husna. Ini salah satu jenis tawassul yang benar, yaitu bertawassul Ingat sekali lagi, apa makna tawasul? Siapa yang masih ingat? Nah, tawasul adalah melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika kita menyebut nama-nama Allah Al-Husna, maka ini kita sedang melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar doa kita cepat dikabulkan. Ini namanya tawassul dengan tawassul yang syar'i yang dibenarkan. Ustaz, tawassul yang syar'i ada berapa? Ada tiga. Catat. Tawassul yang syar'i ada tiga. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Yang kedua, bertawassul dengan amal saleh yang pernah kita kerjakan. Contoh, di dalam riwayat Bukhari, ada tiga orang yang terperosok ke dalam goa, kemudian mulut goanya tertutup dengan batu. Kemudian mereka saling mengatakan satu dengan yang lainnya, innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'u Allah bi salih amalina. Sesungguhnya kita tidak bisa keluar dari goa ini karena mulut goanya tertutup, kecuali dengan kita berdoa kepada Allah menyebutkan amal-amal soleh kita. Ya Allah, saya dulu punya perempuan yang sangat saya cintai. Ya, dia anak paman saya. Sangat saya cintai. Suatu ketika dia menginginkan harta dari saya. Dan saya mensyaratkan saya akan ngasih harta asalkan dia melayani saya sebagaimana istri melayani suaminya. Maka ketika saya duduk di atas pahanya, sebagaimana seorang laki-laki ingin menggauli istrinya, maka dia mengatakan, ittaqillah la tafuddul khatam illa bihaqqih. Takutlah engkau kepada Allah, tidak boleh keperawanan ini direnggut kecuali dengan kebenarannya. Maka saya tinggalkan harta kepada dia dan cinta saya. Saya pergi bertobat kepada Allah. Kalau seandainya apa yang saya lakukan ini ikhlas karena engkau ya Allah, maka bebaskan kami dari goa ini. Maka batunya bergeser sedikit. Yang kedua, orang yang berbakti kepada orang tuanya, lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Yang ketiga, orang yang amanah menjaga gaji pegawainya. Sampai gaji tersebut dia luaskan, dia kembangbiakan, dia besarkan sehingga pegawainya datang dan mengambil semua gaji yang tadi, yang sudah dia kembangbiakan tanpa ada sisa tersedikit pun. Kedua-duanya berdoa, ya Allah, kalau seandainya ini semua karena engkau, maka bebaskan kami dari goa ini. Bergeserlah dan akhirnya mereka bisa keluar. Ini menunjukkan bahwa bertawassul dengan amal saleh. Boleh seperti itu. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang yang masih hidup. Doanya orang saleh yang masih hidup. Ya. Misalkan kita minta doa kepada ustaz, kepada kiai, kepada ulama, kepada habib, boleh minta doa. Asalkan doanya yang benar. Ya, doanya yang benar. Seperti misalkan minta didoakan, diruqyah, boleh. Tetapi doanya yang benar. Ya, doanya yang benar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tiga tawassul yang disyariatkan. Adapun tawassul yang diharamkan, di antaranya tawassul dengan benda-benda yang dianggap keramat. Yang kedua, tawassul dengan cara menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Ini tidak benar. Ya, antara orang yang sudah mati, antara dia dengan Allah ada perantara, yaitu orang yang sudah mati. Dianggap orang yang sudah mati ini bisa mendekatkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Di sini disebutkan menyimpang. Dalam bahasa Arabnya yulhidun, melakukan ilhad. Ilhad tadi sudah kita sebutkan. Ya, ilhad secara bahasa diambil dari kata-kata lahdun. Lahad artinya adalah penyimpangan. Makanya kalau seandainya kita kita mengubur mayat, kita bikin kuburan, kemudian di situ ada semacam lahat. Makanya disebut dengan liang lahat. Ya, liang lahat. Nah, liang lahat itu adalah lahat itu yang menyimpang ke dalam. Setelah ditabuk begini, kemudian ke samping. Nah, itu namanya lahat. Ini penyimpangan namanya. Ya, penyimpangan. Nah, penyimpangan dalam nama-nama Allah tadi sudah antum sebut. Ada berapa penyimpangannya? Ada 3. Sudah kita pelajari tadi. Yang pertama apa? Mengingkari nama-nama Allah. Nah, itu kaum apa tadi? Jahmi atau kaum Mu'attilah. Yang kedua apa? Memberi Allah dengan nama-nama yang dari makhluknya, yang bukan darinya. Dan itu adalah kebiasaan kaum filsafat, ahli filsafat dan kaum kafir Quraisy. Yang ketiga yaitu apa? Orang yang mentakwil nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kaum ahli kalam. Siapa mereka Ustaz? Mu'tazilah. Yang lebih mendahulukan akal dibandingkan nas, dibandingkan dalil syar'i, kaum Mu'tazilah. Ya. Baik. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu adalah ancaman bagi siapa yang melakukan ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan dari Allah. Nah, ini namanya penyimpangan, ya. Ini para ikhwah. Kita baca Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tafsiran firman Allah, yulhiduna fi asma'ih, menyelewengkan asma'nya, yaitu berbuat syirik dalam asma'nya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas tafsirannya, yaitu mereka orang-orang musyrik mengambil dari asma'nya untuk nama-nama berhala mereka, seperti nama Al-Lat berasal dari Al-Ilah, nama Al-Uzza berasal dari Al-Aziz, dan diriwayatkan dari Al-A'mash, yaitu Al-A'mash adalah Sulaiman bin Mihran, bahwa dalam menafsirkan ayat tersebut ia mengatakan mereka memasukkan ke dalam asma'nya apa yang bukan darinya. Sama seperti yang sudah kita sebutkan, menamai Allah bukan dengan nama dari Allah, ya. Kandungan bab ini, satu, wajib menetapkan asma', yaitu untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Sudah kita pelajari tadi, ya. Yang kedua, seluruh asma Allah adalah husna. Sudah kita pelajari juga. Yang ketiga, diperintahkan untuk berdoa dengan nama Allah yang husna. Bagaimana berdoa dengan nama Allah yang husna? Contohnya bagaimana? Kalau ingin minta rezeki, warza. Kalau ingin minta ampunan, ya ghaffar. Kalau ingin minta rahmat, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya, seperti itu. Empat, diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang tidak tahu, yang menyelewengkan asma-Nya. Nah, kini kita tidak boleh duduk bersama mereka. Ini yang saya katakan. Orang-orang, meskipun siapapun ya, meskipun penceramah 1 juta follower, bodoh amat. Bukan ukuran. Tidak boleh duduk dengan yang mentakwil nama Allah, yang melakukan ilhad pada nama dan sifat Allah. Enggak boleh. Innal ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'ridhum. Sesungguhnya orang-orang yang menyelewengkan, yulhidun, menyelewengkan, maka jangan duduk bersama mereka, enggak boleh duduk. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan jangan sampai tertipu dengan slogan. Ini slogan dari seorang penceramah yang lain. Ambil baiknya, buang buruknya. Ente siapa yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Siapa? Ya, enggak benar itu kaedahnya. Tidak benar. Kita diperintahkan untuk mengikuti kebenaran. Bukan diperintahkan untuk memilah-milih. Diperintahkan untuk mengikuti kebenaran. Cari kebenaran, kemudian ikuti. Siapa yang bisa membedakan? Kita ini siapa yang bisa kemudian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Enggak ada para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka kaidah itu tidak benar. Ambil baiknya, buang buruknya. Enggak benar itu. Ya, itu kaidah akhirnya nanti tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. akhirnya kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang kelima, tafsiran menyelewengkan asma Allah. Nah, sudah kita jelaskan. Menyelewengkan ada tiga macam. Yaitu menolak. Yang kedua, menamai Allah dengan nama-nama yang tidak pantas. Yang ketiga, mentakwil nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Keenam, ancaman terhadap orang yang menyelewengkan asma Allah dari kebenaran. Ancamannya tadi, Allah berfirman, sayajzauna ma kanu ya'malun. Ya, mereka akan mendapatkan balasan. Ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selesai bab yang ke-51. Dan hampir sedikit lagi kitab kita ini. InsyaAllah nanti kalau selesai kita akan tentukan kitab apa yang akan kita pelajari. Alhamdulillah, selesai kita membaca bab yang ke-51. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Barakallahu fiik wa fiik. Apakah ketika kita bertawassul dengan amal baik yang kita pernah kerjakan, pahala dari amal tersebut akan hilang atau tidak dihitung lagi dalam pertimbangan amal baik di hari akhir kelak? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan, tidak. Tidak akan hilang. Kalau seandainya dikerjakan dengan ikhlas. Tawassul tersebut hanya sekedar menyebutkan. Contoh misalkan ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran. Akhir-akhir surat Ali Imran. Qalu rabbana innana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami telah beriman. Maka ampuni dosa kami. Ini kan bertawassul dengan iman. Dengan amal saleh. Apakah kemudian kalau dia dalam berdoa menyebutkan imannya, imannya nanti di akhirat dia tidak dapatkan? Tidak. Ya. Tidak, tetapi begitulah cara bertawassul yang benar, yaitu dengan menyebutkan amal saleh. Tetapi menyebutkannya bukan kepada manusia ya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik wa fiik. Kata orang, sifat 20 itu benar. Karena 20 itu hanya ringkasan dari 99 atau ringkasan dari semua nama Allah. Dan bagaimana sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Pembagian ini yang belum dikenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembagian ini yang belum dikenal. Dan membatasi nama atau sifat Allah dalam jumlah bilangan tertentu memerlukan dalil dan belum ada dalil. Ya, memerlukan dalil dan belum ada dalil. Kenapa ada sifat mustahil, ada sifat jaiz? Karena akal main di dalam. Bukan nas main di dalam. Coba kalau ada nas, kalau main nas di dalamnya, yaitu dalil tegas dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, niscaya tugas kita di dalam nama dan sifat Allah cuma ada dua. Menetapkan nama tersebut tanpa memisalkannya dan mensucikan nama dan sifat tersebut tanpa meniadakannya. Tidak perlu kita batas-batasi. Pembatasan ini adalah karena ilmu kalam mendahulukan akal dibandingkan dalil dari syar'i. Ya. Kaum yang paling terbaik, para sahabat Nabi tidak pernah mengatakan ada sifat 20. Kaum yang paling terbaik dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tidak pernah mengatakan Allah sifat mustahil atau sifat jaiz bagi Allah. Kenapa ada? Ketika kitab-kitab Yunani yang di dalamnya ada filsafat diterjemahkan di dalam bahasa Arab, kemudian diadopsi oleh sebagian orang-orang yang belajar ilmu kalam. Akhirnya begitulah mendahulukan pendapat, akal, logika, bahkan yang lebih parah lagi yang tidak sesuai dengan akal dan logikanya tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Ada sebenarnya kaidah yang antum perlu catat juga dalam tauhid asma wa sifat ana ketinggalan, yaitu al kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Ini catat nih, bagus kaidahnya, saya lupa. Pembicaraan tentang sifat itu adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Bagaimana maksudnya? Kita tahu dan kita yakini, seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya, zat Allah tidak akan pernah sama dengan zat makhluk. Betul tidak? Betul. Yakin? Yakin. Karena tidak mungkin sama Al-Khaliq dengan makhluk, Sang Maha Pencipta dengan yang menciptakan, yang diciptakan, tidak mungkin sama. Nah, ketika kita meyakini itu, maka sifat Allah pun seperti itu. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, sifat Allah juga tidak sama dengan sifat makhluk. Paham? Ya. Zat Allah tidak akan pernah sama dengan zat makhluk. Tidak sama. Begitu juga sifat Allah. Turunnya Allah dari langit tidak akan pernah sama dengan turunnya makhluk. Makanya aneh kalau ada orang, ya, mungkin penceramah terkenal, ya, yang mengatakan kalau Allah turun di Indonesia saja, Allah turun di Jakarta waktu Indonesia Barat, nanti waktu Indonesia Timur bagaimana di Papua? Ini namanya mulai melakukan apa? Permisalan. Itu kesalahan paling pertama dan paling fatal orang ahli kalam. Sehingga tidak meyakini Allah turun. Habis itu ngeyel lagi. Pemahaman anak enggak sama dengan pemahaman ente. Sudah pahamnya salah, ngeyel lagi. Ya, semuanya kenapa? Karena tidak merujuk kepada pemahaman para salaf. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sisi-sisi tauhid yang tiga, kenapa tidak ada mentauhidkan Allah dalam zat Allah? Ya, tadi sama, barusan kita bicarakan bahwa pembicaraan sifat termasuk bagian dari pembicaraan apa? Zat. Ketika seseorang membicarakan sifat Allah, maka sebenarnya dia sedang membicarakan zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bagaimana menyikapi mereka yang mengatakan Allah Maha penipu dengan dalih Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya? Para ikhwah, ini keliru. Pemahaman seperti ini keliru. Kenapa? Karena ketika Allah, misalkan Allah berfirman di dalam surah, di dalam ayat yang menceritakan tentang orang munafik, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'u. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Sifat pembalasan tipuan Allah, sifat pembalasan yaitu tipuan dari Allah itu ada karena ada penipuan dari orang-orang munafik. Maka sebenarnya itu adalah balasan bagi orang-orang munafik. Tidak kemudian tidak bisa dikatakan Allah Maha penipu. Ya. Kenapa? Karena itu ada akibat orang-orang munafik melakukan tipuan, dibalaslah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembalas tipu daya. Karena ada yang melakukan tipu daya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Maka ini para ikhwah, saya semakin yakin orang yang menyimpang di dalam agama, dia hanya menyomot sebagian dan meninggalkan sebagian. Itu pasti terjadi. Lihat, kalau dia baca ayatnya secara lengkap, wa makaru, mereka melakukan tipu daya terhadap Allah. Wa makarallah, dan Allah balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kenapa ada seperti itu? Karena ada sebab bahwasanya Allah ingin membalas tipu daya mereka. Tidak dikatakan kemudian Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Makir. Ya, Maha penipu daya. Maha penipu, ini tidak benar. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya bernazar pergi ke makam-makam yang dianggap berkaromah yang dengannya keinginan terwujud? Bagaimana sikap kita dalam menyikapi orang-orang tersebut? Maka para ikhwah, perhatikan, saya ingin dudukan dulu permasalahannya. Pergi ke kuburan sunnah Rasul. Bahkan di tengah-tengah dakwah salafiyah, mohon maaf, sebagian yang menganut pemahaman ahlus sunnah bermanhaj salaf, sebagian jarang berziarah kubur. Coba, kapan terakhir antum ziarah kubur? Pas ada yang mati kan? Pas ada yang meninggal saja. Padahal ziarah kubur itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita diperintahkan untuk berziarah kubur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang ziarahilah. Sesungguhnya dia mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Kita diperintahkan untuk banyak mengingat mati. Salah satu cara implementasi mengingat mati adalah berziarah kubur. Dan itu kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW sering menziarahi kubur. Bahkan beliau menziarahi kubur hampir setiap malam. Ke kuburan Baqi' Al-Qarqad. Hampir setiap malam. Utsman bin Affan ketika berziarah kubur sampai basah jenggotnya. Kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Ya, terutama hati yang sedang keras, hati yang sedang tertipu dengan dunia, terlena dengan dunia. Ah, coba berziarah kubur. Oh, tempatnya cuma segini nanti, setengah meter kali 2,5 meter. Dalamnya cuma 5 meter. Cuma itu. Gak dibawa semua rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, gak dibawa. Maka ini termasuk amalan yang sering sebagian orang meninggalkannya, menziarahi kubur. Maka sekali lagi, ziarah kubur sunnah Rasul. Yang kedua, berziarah kubur yang merupakan sunnah Rasul tersebut, ada tata caranya. Di antaranya mendatangi kuburan, kemudian mengucapkan salam, mendoakan orang yang dikubur. Bukan berdoa kepada orang yang dikubur. Mendoakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, zurtul kubur ma aqulu fiha?" Jika aku berziarah kubur, apa yang aku ucapkan? Beliau mengucapkan, "Quli assalamu alayka ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah." Kemudian yang ketiga, ada berziarah kubur adalah tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Di masjid seseorang berdoa, berzikir, baca Quran, sholat. Maka itu tidak pantas dilakukan di kuburan. Ini adab-adab berziarah kubur. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, para ikhwan, tidak diperbolehkan seseorang bersusah payah, bepergian dalam rangka berziarah kubur. Karena bersusah payah, bepergian dalam rangka ibadah hanya diperbolehkan ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajida. Al-Masjidil Haram, wa Masjidi hadha, wa Al-Masjidil Aqsa. Tidak boleh bersusah payah bepergian kecuali ketiga masjid. Masjid Al-Haram, masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa. Berarti pemahamannya, seseorang bersusah payah bepergian ke sebuah tempat seperti kuburan, ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena tidak boleh bersusah payah dalam rangka ibadah, bepergian dalam rangka ibadah, kecuali ketiga masjid tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang masuk ke dalam pertanyaan. Bagaimana hukumnya bernazar? Pergi ke makam-makam yang dianggap berkaromah, yang dengannya keinginan terwujud. Jawabannya ada pada hadis Rasul. Rasul SAW bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia kerjakan ketaatan tersebut. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat, janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Sekarang saya tanya, ziarah kubur, hukumnya apa? Sunnah. Ketaatan tidak? Ketaatan. Berarti dia bernazar untuk mengerjakan ketaatan. Berarti dia melakukannya. Berziarah kubur, bernazar untuk berziarah kubur. Boleh. Cuma permasalahannya di sini adalah pergi ke kuburan-kuburan yang dianggap karomah. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau seandainya sekadar dia bernazar ke kuburan, pergi berziarah kubur, maka silahkan. Tidak mengapa. Tetapi ketika bernazar ke kuburan tertentu dan kuburan tersebut dianggap berkaromah, maka disinilah yang keliru dan tidak bisa dikerjakan nazarnya. Kenapa? Karena ada keyakinan bahwa kuburan tertentu berbarokah, berkaromah. Ya. Perlu diketahui para ikhwah, tentang karomah atau berkah tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi orang-orang tersebut? Nasihati dengan baik dan santun. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Bolehkah dalam berdoa menyebut al-asma'ul husna dengan bahasa Indonesia? Yang Maha Penyayang, Yang Maha Luas rezekinya, berikan rezeki kepada saya. Boleh, tidak mengapa. Tetapi lebih baik dia ucapkan dengan yang bahasa Arabnya, sehingga dia benar-benar bisa mengucapkan al-asma al-husna tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan